Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawakidil wudu. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang merusak wudu atau hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'a ma kharaja min as-sabilaini ghairul mani. Sesuatu yang membatalkan wudu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang, dua jalur atau dua lubang selain sperma. Jadi yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dengan yakin. Keluarnya harus yakin. Keluar dari salah satu dua jalan, yaitu jalan depan, kemaluan depan, atau dari dubur. Sesuatu yang keluar ini bagaimanapun sifatnya, walaupun berupa kayu ataupun bahkan berupa ulat, ya, ulat yang mengeluarkan kepalanya kemudian kembali. Jadi misalkan ada ulat, ya, ada ulat yang keluar dari dubur hanya memperlihatkan kepalanya saja kemudian kembali lagi, itu juga batal. Dan ini juga mencakup angin, ya, angin atau kentut itu juga bisa membatalkan wudu, walaupun keluarnya dari kelamin, ya, dari lubang depan, itu juga membatalkan wudu. Ghairul mani, mengecualikan sperma, mengecualikan mani seseorang atau sperma seseorang yang keluar pertama kali, ya, pertama kali disebabkan semisal melihat, ya, melihat atau membayangkan, jadi membayangkan sesuatu kemudian keluar mani, itu tidak membatalkan wudu. Mengapa tidak membatalkan wudu? Karena sperma itu mengharuskan sesuatu yang lebih besar dari wudu, yaitu mandi. Jadi apabila ada sesuatu yang secara khusus mengharuskan yang lebih besar, maka hal itu tidak mengharuskan yang lebih kecil. Jadi perbandingan antara wudu dan mandi itu kan mandi lebih besar daripada wudu, karena anggota yang harus dibasuh itu kan lebih banyak mandi, lebih besar daripada wudu. Dan sperma ini kan sebenarnya tercakup dalam sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang. Akan tetapi karena secara khusus sperma ini mengharuskan yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi, maka sperma ini tidak mengharuskan yang lebih kecil dari mandi, yaitu wudu. Kemudian ada pembahasan para ulama mengenai bayi, ya, bayi yang lahir tanpa disertai dengan lendir. Jadi ada bayi yang kering, ya, kering artinya tidak beserta dengan lendir-lendir, itu juga membatalkan wudu menurut pendapat Aujah, menurut pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Berbeda dengan Az-Zarkasi. Az-Zarkasi mengatakan bayi yang keluar tanpa lendir, yang keluar tidak bersamaan dengan cairan-cairan, itu menurut Az-Zarkasi tidak membatalkan wudu. Karena karena bayi yang lahir itu terdapat campuran mani atau sperma lelaki, jadi keluarnya itu membatalkan wudu. Dan keluarnya mani orang lain, ya, sperma orang lain, itu membatalkan wudu. Jadi sperma yang tidak membatalkan wudu itu adalah spermanya sendiri. Kalau spermanya orang lain, itu membatalkan wudu. Jadi misalkan, ya, misalkan ada wanita yang berhubungan badan dengan suaminya, lalu dia wudu. Kemudian setelah wudu dia mengeluarkan sperma. Tapi spermanya itu sperma suaminya yang masih tersisa, itu membatalkan wudu, karena walaupun yang keluar adalah sperma, tapi sperma yang tidak membatalkan wudu hanyalah spermanya sendiri. Kemudian andai kata ada sperma yang keluar, kemudian sperma itu kembali ke dalam lalu keluar lagi, maka sperma itu juga membatalkan wudhu, karena sperma yang tidak membatalkan wudhu hanyalah sperma yang keluar pertama kali saja. Dalam arti kalau kembali masuk kemudian keluar, itu membatalkan wudhu. Wasaniha mashu masu kuburil adami. Yang membatalkan wudhu kedua adalah menyentuh kelamin manusia, menyentuh kelamin manusia atau kelamin jin. Jadi dalam hal membatalkan wudhu itu jin hukumnya sama dengan manusia. Artinya kita menyentuh kelaminnya itu batal ya. Dan menyentuh kelamin ini tidak harus menyentuh keseluruhan, menyentuh sebagian saja sudah batal. Dan kelamin ini juga tidak membedakan apakah kelaminnya sendiri atau kelamin orang lain. Tidak membedakan juga apakah laki-laki ataupun perempuan. Jadi selama itu masih dinamakan kelamin, maka kita menyentuhnya hukumnya batal. Dan ini mencakup juga kelamin yang sudah terpisah dari pemiliknya. Ada kelamin yang terpisah dari pemiliknya, asalkan itu masih dinamakan kelamin, belum berubah, belum membusuk, maka menyentuh itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian termasuk dari kelamin adalah kulit yang dipotong di saat khitan, kulit yang dipotong di saat sunat bagi lelaki. Dan juga bagi perempuan termasuk kelamin adalah klitoris ya, klitoris atau daging yang ada di bagian atas vagina, daging yang ada di bagian atas vagina atau klitoris itu juga menyentuhnya juga termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Akan tetapi hanya terkhusus untuk yang masih menempel saja, tidak yang sudah terlepas ya. Jadi kulit yang dipotong di saat khitan, di saat sunat, itu membatalkan wudhu kalau masih menempel. Artinya kalau sudah dipotong, itu menyentuhnya tidak membatalkan wudhu ya, berbeda dengan kelamin. Kemudian termasuk yang membatalkan wudhu adalah halqati duburihi, menyentuh bundaran dubur manusia ya. Menyentuh bundaran dubur manusia dan juga bundaran dubur jin. Jadi seperti halnya kemaluan, bundaran dubur itu antara manusia dengan jin hukumnya sama. Kita menyentuhnya itu wudhu kita batal. Jadi yang dimaksud dengan bundaran dubur adalah bagian dalam ya, bagian dalam lubang yang sampai ke jalur pencernaan. Ini berarti mengecualikan bagian dalam bokong ya. Bagian dalam bokong itu kalau kita berdiri itu kan ada bagian bokong yang tidak terlihat ya, itu menyentuhnya tidak batal karena yang membatalkan adalah bundaran duburnya saja. Kemudian bagian yang sama seperti kulit yang dipotong saat sunat adalah tempat terpotongnya ya. Jadi seorang yang disunat itu kan dagingnya dipotong, ada kulit ya, ada kulit yang dipotong. Kemudian kulit yang terlihat itu, kulit yang terlihat dan juga kulit yang terbuka di saat terpotong itu juga membatalkan wudhu. Kemudian bagi orang yang kelaminnya disentuh orang lain itu wudhunya tidak batal ya. Ini berbeda dengan bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan kulit itu antara keduanya batal semua. Tapi untuk bagian yang ini yaitu menyentuh kelamin atau menyentuh bundaran dubur, ini orang yang disentuh tidak batal, wudhunya tidak batal asalkan tidak berbeda jenis kelamin ya. Kemudian kelamin anak kecil dan juga bundaran duburnya itu juga membatalkan wudhu walaupun hanya berusia 1 hari. Jadi menyentuh kelamin bayi yang baru 1 hari ataupun bundaran duburnya itu juga membatalkan wudhu. Kemudian mencakup juga kubul atau kelamin dan juga bundaran dubur orang yang sudah meninggal, ini juga membatalkan wudhu. Mengapa semuanya membatalkan wudhu? Karena nama kelamin, nama dubur dan nama nama kubul dan nama bundaran dubun itu masih ada. Jadi selama masih dinamakan kubul dan juga bundaran dubur, maka itu membatalkan wudhu. Dan juga alasan yang lain dikarenakan keharamannya juga masih ada, masih berlaku. Keharaman melihat, keharaman menyentuh itu masih berlaku bagi kelamin mayit. Oleh karena itu wudhu juga batal bila menyentuhnya. Yang tidak batal adalah menyentuh kelamin hewan, ya. Menyentuh kelamin hewan itu tidak batal, tidak membatalkan wudhu. Hal ini sama seperti tidak harusnya menutupnya, tidak harus menutup. Jadi kelamin hewan itu kan kita tidak harus menutupnya. Pemilik hewan tidak harus menutup kelamin hewan yang dimiliki. Karena memang melihatnya tidak haram, ya. Melihatnya tidak haram dan secara akal yang normal kelamin hewan itu tidak ada yang nafsu melihatnya. Kemudian ada satu pendapat dari Imam Syafi'i, yaitu Qaul Qadim, pendapat Imam Syafi'i di saat beliau masih ada di Irak, yang mengatakan bahwa menyentuh bagian dari kelamin hewan itu membatalkan wudhu. Mengapa? Karena seorang yang memasukkan penisnya ke dalam kelamin hewan itu dia wajib mandi. Oleh karena itu menurut Qaul Qadim menyentuhnya membatalkan wudhu. Ini sama seperti kelamin perempuan, ya, sama seperti vagina. Tetapi untuk dubur hewan, ya, itu semua ulama sepakat tidak membatalkan wudhu. Bibat nil kafi awhal koti duburihi bibat nil kafi. Jadi menyentuh kubul manusia dan menyentuh bundaran dubur itu hanya membatalkan kalau kita menyentuhnya dengan telapak tangan, ya, telapak tangan bagian dalam. Ini yang dimaksud dengan kafi adalah telapak tangan dan juga jari-jari bagian dalam. Hal ini membatalkan wudhu sebab ada satu riwayat dari Imam Syafi'i yang meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdhu ahadukum bi yadihi ila dzakari falyatawaddo." Jika kalian semua menyentuh kemaluan kalian dengan tangan, maka wudhulah. Jadi ada sabda Nabi yang memerintahkan seorang berwudhu bila menyentuh kelaminnya. Nah, di dalam hadis itu menggunakan redaksi afdho. Afdho itu yang masdarnya adalah ifdho. Makna bahasanya, kalau lafadz afdho disandarkan ke lafadz kaf, ya, maka hal itu adalah ungkapan dari menyentuh menggunakan bagian dalam telapak tangan. Jadi dari hadis ini para ulama fikih menyimpulkan bahwa menyentuh kelamin itu yang membatalkan hanya bagian dalam telapak tangan saja, bagian dalam telapak tangan dan juga bagian dalam jari. Dan yang dimaksud dengan bagian dalam adalah sesuatu bagian yang tertutup di saat kita merekatkan satu tangan kita ke tangan yang lain. Jadi dua telapak tangan ini kalau kita tempelkan, maka bagian yang tidak terlihat itu adalah bagian yang membatalkan wudhu bila digunakan untuk menyentuh kelamin atau bundaran dubur. Bila ha'ilin, yang membatalkan wudhu hanyalah kalau menyentuhnya tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Jadi kalau ada penghalangnya ya tidak batal wudhunya. Catatan ini berdasarkan dari sabda Nabi yang berbunyi, "Man afdha biyadihi ila dzakarihi laisa dunahu satrun." Ya, jadi ada catatan laisa dunahu satrun faqad wajib 'alaihil wudhu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan tangannya dan tanpa ada penghalang, maka dia harus melakukan wudhu. Jadi di dalam sabda ini ada batasan laisa dunahu satrun, tidak ada penutup antara dakar dengan tangan yang digunakan menyentuhnya. Jadi kalau ada penghalang, walaupun penghalangnya itu tipis, yang penghalang itu bisa menghalangi sentuhan, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, berbeda dengan rambut ya. Rambut yang tebal yang tumbuh di bagian dalam telapak tangan itu tidak dianggap penghalang. Jadi misalkan ada seseorang yang di telapak tangannya tumbuh rambut yang lebat, kemudian dia menyentuh dengan rambut itu tetap membatalkan wudu karena rambut itu tidak dianggap sebagai penghalang. Walam subasarotil ajnabiyati ma'akibarin. Sesuatu yang membatalkan wudu yang ketiga adalah menyentuh kulit perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Menyentuhnya ini harus secara yakin. Jadi perempuan itu kalau di dalam bab wudu ada ajnabiyah, ada mahram. Ada ajnabiyah, ada mahram. Perempuan ajnabiyah adalah setiap perempuan yang halal dinikahi. Jadi kalau kita halal menikahinya, berarti kita menyentuhnya, wudu kita batal. Kemudian yang dimaksud dengan basarah, adalah bagian luar kulit ya. Jadi kulit-kulit yang bagian dalam ini tidak membatalkan wudu. Dan termasuk yang hukumnya sama dengan kulit adalah lidah dan juga gusi. Jadi menyentuh lidah perempuan itu membatalkan wudu, menyentuh gusi perempuan juga membatalkan wudu. Nah, perempuan yang disentuh yang bisa membatalkan wudu itu dengan catatan sudah dewasa ya, sudah dewasa secara yakin. Artinya menyentuh kulit perempuan kecil yang di saat kita melihatnya belum ada syahwat, belum ada nafsu, itu tidak membatalkan wudu. Karena alasan dari membatalkan wudu dikarenakan menyentuh kulit itu adalah sentuhan ke lawan jenis itu adalah potensi timbulnya syahwat. Oleh karena itu, kalau yang disentuh adalah anak kecil, maka tidak ada potensi syahwat di sana, sehingga menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Kemudian mengenai standaritas ya, standaritas perempuan yang di syahwati, perempuan yang disahwati atau tidak, itu standaritasnya adalah kembali ke uraf, kembali ke kebiasaan setempat menurut pendapat sahih. Jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain dalam hal ini itu berbeda-beda tergantung kebiasaannya bagaimana. Karena terkadang di satu daerah itu ada perempuan kecil yang sudah besar, usianya kecil tapi tubuhnya sudah besar. Di sebagian daerah justru sebaliknya ya, ada perempuan yang kecil ya memang kecil, ada perempuan yang dewasa tapi kelihatan kecil. Jadi ini tergantung dari kebiasaan sekitar, adat sekitar. Kemudian Al-Ghazali mengatakan bahwa perempuan yang tidak disahwati, perempuan yang melihatnya belum ada syahwat, itu adalah wanita atau perempuan yang berusia 4 tahun ke bawah. Jadi menurut Al-Ghazali ini ukurannya 4 tahun. 4 tahun ini belum disahwati. Kemudian ada ulama lain yaitu Yusuf Al-As-Sambalawini. Yusuf Al-As-Sambalawini ini mengatakan bila seseorang sudah mencapai usia 7 tahun, maka menyentuhnya itu membatalkan wudhu. Jadi Syekh Yusuf ini memberi batasan 7 tahun. Batasan ini tidak hanya untuk perempuan saja, perempuan maupun laki-laki. Ini usianya 7 tahun. Kemudian kalau usianya 5 tahun itu tidak membatalkan wudhu. Ulama sepakat. Jadi 7 tahun membatalkan wudhu, 5 tahun tidak membatalkan wudhu. Dan ini ulama sepakat. Nah, yang menjadi perbedaan adalah 6 tahun. Kalau usianya 6 tahun ini bagaimana? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan wudhu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudhu. Dan ukuran ini tentunya nanti ujung-ujungnya juga dikembalikan ke tabiat seseorang ya, dikembalikan ke watak atau tabiat seseorang. Sehingga andai kata ada seorang anak kecil, ada anak kecil yang mencapai usia 5 tahun, itu bisa membatalkan wudu bagi orang yang sudah syahwat dengannya, yang sudah nafsu dengannya, dan tidak membatalkan wudu bagi orang yang tidak nafsu dengannya. Jadi ini kembalinya ke personal masing-masing ya. Kembalinya ke personal masing-masing. Kalau memang syahwatnya besar sehingga melihat anak kecil sudah syahwat, itu ya menyentuhnya membatalkan wudu. Kemudian dalam hal ini, antara yang menyentuh dan yang disentuh, itu keduanya wudunya batal ya. Jadi baik pelaku maupun korban, itu keduanya batal. Karena keduanya sama-sama merasakan nikmatnya sentuhan. Keduanya sama-sama merasakan nikmatnya sentuhan, seperti halnya dua orang yang sedang melakukan hubungan suami istri. Itu kan keduanya sama-sama merasakan kenikmatan ya. Jadi membatalkan wudu yang disebabkan bersentuhan itu berbeda dengan membatalkan wudu yang disebabkan oleh menyentuh kelamin. Kalau menyentuh kelamin itu yang batal yang menyentuh saja, yang korbannya tidak batal. Nah, juga yang membedakan antara menyentuh kelamin dan bersentuhan itu adalah mayit atau orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu kalau sudah suci ya, jadi jenazah yang suci itu wudunya tidak batal bila disentuh oleh orang. Nah, ini sebentar ya, mohon maaf. Saya ulangi bahwa jenazah yang suci itu wudunya tidak batal bila disentuh oleh seseorang. Jadi mayit itu wudunya tidak batal bila disentuh orang lain. Wa zawalul akli, sesuatu yang membatalkan wudu yang keempat adalah hilangnya akal. Akal yang di sini ada, yang dimaksud adalah kesadaran ya, hilangnya kesadaran seseorang. Ini bisa disebabkan karena gila atau karena pingsan. Walaupun hilangnya akal yang disebabkan gila atau pingsan ini, seorang yang mengalaminya dia menambalkan bokongnya di tempat duduknya. Jadi kalau tidur itu kan wudunya orang yang tidur itu kan tidak semuanya batal. Ada wudu yang tidak batal, yaitu seorang yang tidur dengan menempelkan bokongnya ke tempat duduknya, itu wudunya tidak batal. Tapi kalau orang gila atau pingsan, walaupun dia menempelkan bokongnya ke tempat duduknya, itu wudunya tetap batal. Ya, hilangnya kesadaran ini membatalkan wudu walaupun di saat zikir ya. Jadi di dalam thariqah itu ada zikir yang bila sudah sampai puncaknya itu tidak merasakan apa-apa, dalam arti kesadaran hilang ya. Jadi ada satu keadaan zikir yang namanya istighraq ya. Istighraq itu hilangnya kesadaran di saat zikir. Itu juga membatalkan wudu ya. Itu juga membatalkan wudu kalau sampai kesadarannya hilang. Atau kesadaran hilang yang disebabkan tidur, ini juga membatalkan wudu ya. Kecuali tidurnya Nabi ya, kecuali Nabi. Nabi itu tidurnya tidak membatalkan wudu. La naumaka idin mumakkinin maq'adahu ya. Hilangnya kesadaran ini mengecualikan tidurnya seorang yang duduk dan menempelkan bokongnya ke tempat duduk. Jadi tidur dengan duduk dan bokongnya menempel di tempat duduk ini tidak membatalkan wudu. Baik bokongnya menempel ke tanah ataupun menempel ke kendaraan. Nah, ini hal ini memasukkan juga seorang yang duduk dengan ihtiba. Ihtiba itu duduk dengan cara mengangkat lututnya ya, mengangkat lututnya. Jadi duduk tapi kakinya tidak ditempel, tapi paha dan betisnya tidak ditempelkan. Paha dan betisnya tegak berdiri ya. yang menempel hanya telapak kaki saja. Kemudian duduk seperti itu, lalu kakinya diikatkan ke belakang punggung, ya. Jadi memakai imamah, ya, atau sorban atau yang lain. Kemudian diputar-putar ke bagian belakang punggung dan kaki yang tidak menempel ke tanah itu namanya ihtiba, ya. Jadi menerangkannya ya sulit juga ini ihtiba ini. Atau bersandar pada sesuatu yang andai kata sandaran itu hilang, maka dia terjatuh. Walaupun demikian, wudunya tidak batal. Jadi wudunya orang yang duduk, ya, duduk tapi bersandar kepada sesuatu, itu wudunya juga tidak batal. Wudunya juga tidak batal. Misalkan seorang yang duduk dengan bersandar ke tembok ataupun tiang, itu juga tidak batal. Walaupun andai kata tembok atau tiang itu tidak ada, dia terjatuh, itu juga tidak batal. Nah, hal ini dikarenakan orang yang duduk dengan posisi seperti itu, dia tidak ada potensi keluarnya sesuatu dari duburnya. Jadi orang yang menempelkan bokongnya ke tempat duduknya, itu tidak ada potensi keluarnya sesuatu dari dubur. Oleh karena itu tidak membatalkan wudu. Lalu kemudian bagi orang yang tidur dengan duduk, tapi dia sangat kurus sekali, sangat kurus sehingga antara tempat duduknya dan bokongnya terdapat lubang, itu wudunya batal. Jadi tidak batalnya wudu bagi orang yang duduk, bagi orang yang tidur dengan duduk, itu mengecualikan seorang yang sangat kurus. Sangat kurus sehingga walaupun dia menempelkan bokongnya ke tempat duduk, masih ada lubang di sana. Atau seorang yang sangat gemuk, ya, sangat gemuk sehingga seperti tadi, walaupun dia menempelkan bokongnya ke tempat duduknya, masih ada lubang di sana karena sangat gemuk. Itu juga wudunya batal bila dia tidur dengan duduk, karena ada potensi keluarnya sesuatu dari duburnya. Kemudian duduk yang tidak membatalkan wudu ini hanya terkhusus duduk bagi orang yang saya ulangi, ya, tidur, ya, tidur yang tidak membatalkan wudu itu hanyalah terkhusus untuk tidur yang dilakukan dengan duduk, ya. Jadi orang yang tidur dengan terlentang walaupun bokongnya tertempel di tempat tidurnya, itu wudunya tetap batal. Kemudian bahkan andai kata seseorang telah menyumbat duburnya dengan kain, lalu dia tidur dengan tidak duduk, itu wudunya tetap batal, ya, wudunya tetap batal. Jadi duduk ini menjadi catatan penting untuk ketidakbatalan wudu seseorang yang tidur. Kemudian di kalimat yang dipakai di sulam taufik ini, yaitu zawalul akli, itu menurut Ad-Damiri lebih tepatnya menggunakan kata golabatul akli, ya, golabah alal akli, tidak zawalul akli, karena zawalul akli itu artinya akalnya hilang, sedangkan tidur itu kan akalnya tidak hilang, ya, hanya terkalahkan saja, akalnya terkalahkan oleh tidur. Sehingga tidur ini bisa tercakup dalam kalimat ghalabatul akli. Kalau kalimatnya menggunakan zawalul akli, itu tidur tidak bisa tercakup di sana. Faslun, nah, ini sekarang sudah membahas fasal baru. Faslun fima yujibul istinja'a wa fi syurutih. Fasal menjelaskan tentang sesuatu yang mengharuskan istinja atau cebok dan menjelaskan syarat-syarat istinja. Yajibul istinja'u min kulli ratwin. Harus cebok atau istinja dari setiap benda yang keluar yang basah, ya. Jadi keharusan istinja itu tidak diharuskan secara langsung, tetapi keharusannya adalah di saat akan melakukan ibadah, semisal sholat. Yang harus diistinjai adalah sesuatu yang basah. Jadi sesuatu yang diistinjai, sesuatu yang diceboki, itu disyaratkan mulawis ya. Mulawis itu sesuatu yang bisa mengotori. Kalau sesuatu kering itu kan tidak bisa mengotori ya, menempel saja tapi tidak bisa mengotori. Jadi dalam pandangan mata, kalau hal itu bisa mengotori, maka harus istinja, harus cebok. Maka hal ini mengecualikan sesuatu yang tidak bisa mengotori. Sesuatu yang tidak bisa mengotori, dan memang secara demikian itu tidak harus istinjai. Dan istinja tidak hanya diharuskan untuk hal yang sudah lumrah keluar, kencing. Istinja diharuskan untuk hal-hal yang jarang keluar, misalkan madzi. Madzi ini kan jarang keluar ya. Ini juga kalau keluar dari dua lubang itu harus diistinjai. Ya jubun istinja'u min kulli radbin kharijin min sabilaini. Jadi setiap hal yang bisa mengotori, yang keluar dari kubul ataupun dubur, itu harus diceboki. Wa yudil mani, kecuali mani. Kalau mani kita tidak harus istinja ya. Mani itu tidak harus dicebok. Karena tujuan dari istinja itu adalah menghilangkan najis. Jadi sesuatu yang keluar dari dua lubang itu kan najis ya. Oleh karena itu kita harus istinja. Sedangkan mani ini hukumnya tidak najis ya. Mani ini hukumnya tidak najis, hukumnya suci. Oleh karena itu kalau mani keluar kita tidak harus istinja. Jadi istinja itu tujuannya bisa menghilangkan najis, bisa juga meminimalisir najis ya, meminimalisir najis. Jadi istinja itu tidak selamanya menghilangkan najis. Istinja yang menghilangkan najis hanyalah istinja menggunakan air saja. Kalau istinja menggunakan selain air, misalkan menggunakan batu, itu sebenarnya tidak menghilangkan najis, itu hanya meringankan najis, meminimalisir najis saja. Jadi istinja atau cebok dari mani itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah ya, hukumnya hanya sunnah saja. Karena tadi alasannya sperma manusia itu suci menurut mazhab Syafi'i. Ini tidak membedakan apakah sperma lelaki maupun perempuan. Dalil dari kesucian sperma adalah hadis yang diceritakan dari Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah pernah bercerita bahwa beliau hanya menggosok baju Rasul yang terkena sperma, dan Rasul memakai sholat baju itu. Jadi ada baju yang terkena sperma, kemudian hanya digosok saja, tidak dibasuh, tidak disucikan. Ternyata baju itu dipakai sholat Nabi. Berarti ini menunjukkan bahwa sperma itu suci. Karena andai kata sperma itu najis, ya, andai kata sperma itu najis, maka niscaya cara mensucikannya tidak cukup hanya dengan menggaruk-garuk saja, hanya dengan menggosok saja. Kemudian selain hadis itu, alasan yang lain adalah tidak layak kita menghukumi najis sperma. Karena sperma itu kan cikal bakal manusia, sedangkan manusia itu kan suci hukumnya ya. Jadi manusia itu suci, maka kita tidak pantas untuk mengatakan bahwa cikal bakalnya najis. Manusia itu suci, masa cikal bakalnya najis? Itu kan tidak masuk akal. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum sperma itu najis dan bisa disucikan dengan cara digaruk saja. Tapi itu hanya pendapat ya, hanya pendapat yang lemah. Bilma'i, istinja, kewajiban istinja adalah bisa menggunakan beberapa alat. alat yang paling umum adalah air ya. Alat yang paling umum adalah air. Dan air ini seperti hanya mensucikan najis-najis yang lain, disyaratkan harus berupa air yang suci mensucikan. Ila ayat hurul mahallu. Jadi istinja harus dilakukan hingga tempat najis sudah menjadi suci ya. Ukuran tempat najis suci itu sekiranya bekas najis sudah hilang. Jadi kalau bekasnya sudah hilang maka tempatnya sudah suci. Au yamsahuhu bi tsalatsi masahatin. Jadi tempat najis itu bisa dibersihkan dengan cara dengan air, bisa juga diusap dengan tiga usapan ya. Bisa diusap dengan tiga usapan. Jadi cebok menggunakan selain air itu tidak cukup kalau jumlah usapannya kurang dari tiga, walaupun sudah bersih. Jadi hitungan tiga itu diperhatikan dalam cebok menggunakan selain air. Yang menjadi acuan bukanlah suci atau tidaknya, tapi tiga usapan. Au aksaro ila ayan kial mahal. Jadi tiga usapan itu adalah minimal ya, minimal artinya bisa lebih, terkadang dalam satu kondisi bisa lebih dari tiga usapan. Jadi selain harus membersihkan tempat najis, tiga usapan ini juga harus dilakukan. Jadi andai kata ada najis yang tidak bisa bersih dengan tiga usapan, maka harus ditambah ya. Maka harus ditambah hingga tempatnya najis hilang. Hingga tempatnya najis suci atau bersih. Kemudian kalau usapannya yang bisa menghilangkan najis itu ternyata genap, maka disunahkan untuk menambah satu ya. Jadi kesunahan usapannya adalah ganjil, sehingga kalau ternyata usapannya genap ya, usapan yang bisa menghilangkan najis itu genap, maka disunahkan menambah satu usapan lagi supaya menjadi ganjil. Wain bakiyal athar ya. Wain bakiyal athar. Jadi kalau istinjaknya menggunakan selain air, itu yang penting tempatnya sudah bersih, walaupun bekas najisnya masih ada. Jadi bekas najis itu kan terkadang hanya bisa dihilangkan oleh air saja, hanya bisa dihilangkan oleh air atau tembikar-tembikar yang kecil. Maka kalau ada seseorang yang istinja menggunakan selain air dan bekas najisnya tidak bisa hilang kecuali dengan air, bekas itu hukumnya dimakfu ya. Bekas itu dimakfu, tidak harus dibersihkan, tidak dipaksa untuk menggunakan air ya. Jadi bekas najis itu dimakfu kalau memang semula tidak menggunakan bekasnya tidak seperti itu. Artinya ini mengecualikan andai kata dari awal najisnya memang tidak bisa dibersihkan bekasnya. Kalau seperti itu ya harus menggunakan air ya, harus menggunakan air atau menggunakan batu. Walaupun batu yang digunakan itu besar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, seorang yang istinja tidak menggunakan air itu diharuskan usapannya sebanyak tiga kali. Tiga kali ini tidak membedakan apakah yang digunakan mengusap itu besar atau kecil ya. Andai kata yang digunakan mengusap itu besar dan tidak bisa menghilangkan najis, maka tetap diharuskan melakukan tiga kali usapan ya. Dalam hal ini, najis yang bekasnya tidak bisa hilang itu antara tidak bisa hilang di tengah-tengah atau dari awal, itu dibedakan. Kalau tidak bisa hilang dari awal itu harus menggunakan air, tapi kalau tidak bisa hilang di tengah-tengah itu tidak harus menggunakan air. Jadi ada satu kaidah usul fikih, ada satu kaidah fikih yang berbunyi yuktafaru fid dawam mala yuktafaru fil ibtida. Sesuatu yang ada di tengah-tengah itu diampuni, tapi kalau berada di awal tidak diampuni. Jadi sesuatu yang tidak diampuni kalau berada di awal itu diampuni kalau ada di tengah-tengah. Jadi kebolehan istinja menggunakan batu ini berdasarkan dari sabda Nabi yang berbunyi inna analakum mislul walid, aku bagi kalian itu seperti seorang ayah, seperti orang tua. U'allimukum idza ataitumul qa'id fala yastakbilu ahadukumul qiblah wala yastadbiruha. Jadi Nabi mengibaratkan dirinya dengan para sahabatnya itu seperti orang tua dan anak. Jadi orang tua itu kan mengajari anaknya ya. Jadi salah satu ilmu yang diajarkan Nabi adalah jika kalian sedang berak maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Wala yastanziya biduni salasati ahjar, dan jangan cebok menggunakan batu yang kurang dari 3. Jangan cebok dengan kurang dari 3 batu. Laisa fiha rawfun wala rimatun wala idzam. Jadi 3 batu itu tidak boleh berupa kotoran dan tidak boleh berupa tulang. Kemudian Imam Syafi'i dan selainnya juga meriwayatkan sabda Nabi yang berbunyi wal yastanji bitala sati ahjar, ceboklah dengan menggunakan 3 batu. Jadi hitungan 3 kali ini adalah hitungan yang didapatkan oleh para ulama dari sabda Nabi Muhammad SAW. Dan istinja menggunakan batu itu mencukupi walaupun ada air. Jadi istinja menggunakan batu itu tidak disyaratkan tidak menemukan air, tapi walaupun ada air diperbolehkan seseorang istinja menggunakan batu. Hal ini berbeda dengan Ibnu Habib ya, ulama yang bernama Ibnu Habib dari Madzhab Malikiyah yang mengatakan istinja dengan batu itu hanya diperbolehkan kalau tidak menemukan air saja. Itu kalau madzhab kita tidak seperti itu, tetap boleh ya walaupun menemukan air. Biqoli'in. Syarat sesuatu yang digunakan istinja adalah benda yang bisa memindahkan najis. Jadi mengusap bagian najis itu harus menggunakan benda yang bisa memindah najis, walaupun berupa emas ataupun perak. Tentunya hal ini mengecualikan benda-benda yang lunak ya, benda-benda yang lunak, dan juga mengecualikan debu yang sangat lembut yang tidak bisa memindahkan najis dari tempatnya. Mengecualikan juga bambu ya, bambu yang halus yang belum dipecah. Pokoknya benda-benda yang tidak bisa memindah najis dari tempatnya itu tidak bisa digunakan istinja, tidak bisa digunakan cebok. Tahirin. Benda yang digunakan cebok harus benda suci. Berarti ini mengecualikan kotoran dan mengecualikan batu-batu yang najis. Jamidin, harus berupa benda yang padat ya. Benda padat ini mengecualikan benda cair ya. Benda cair misalkan air mawar atau cuka, ini tidak bisa digunakan bersuci. Ghairi muhtaramin, yang tidak dimuliakan oleh syariat ya, tidak dimuliakan oleh syariat. Jadi ini mengecualikan sesuatu yang dimuliakan oleh syariat. Contohnya seperti makanan ya, makanan kita atau makanan kita dan juga makanan hewan. Makanan yang dimakan oleh manusia dan juga hewan itu juga tidak boleh digunakan istinja. Atau makanan jin ya, makanan jin juga tidak boleh digunakan istinja. Makanan jin itu misalkan tulang ya, tulang ini tidak boleh digunakan istinja. Dan keharaman istinja menggunakan makanan manusia dan makanan hewan itu keharamannya sama. Tingkat keharamannya sama. Kemudian termasuk dari sesuatu yang dimuliakan yang tidak boleh digunakan istinja adalah kitab syariat. Ya, kitab-kitab syariat itu tidak boleh digunakan istinja, dan juga kitab-kitab yang menjadi bermanfaat untuk syariat ya. Jadi kitab atau buku yang bukan termasuk buku syariat tapi membantu buku syariat. Contohnya yang syariat adalah hadis, fikih dan tafsir ya. Contoh yang bukan syariat tapi membantu syariat adalah ilmu nahwu, ilmu kedokteran, ilmu hitung dan ilmu arud dan lain-lain. Kemudian kemudian yang dimaksud dengan benda yang tidak dimuliakan di dalam pembahasan ini, ini mengecualikan kafir harbi dan murtad ya. Jadi kafir harbi dan orang murtad itu walaupun berhak dieksekusi mati, tetapi dalam hal istinja mereka tetap tidak diperbolehkan digunakan alat istinja. Min ghairin tiqalin. Jadi benda yang keluar, najis yang keluar, yang harus diistinjai adalah najis yang basah, yang bisa mengotori, yang tidak berpindah dari tempatnya, ya, yang tidak berpindah dari tempat najis itu berdiam di saat keluar. Jadi najisnya keluar, kemudian bertempat di satu tempat, lalu tidak berpindah. Karena berpindah tidak boleh lagi istinja dengan selain air. Waqabla jafafin, dan sebelum najisnya kering. Jadi salah satu syarat dari istinja menggunakan selain air adalah najisnya tidak boleh kering. Najis yang tidak boleh kering ini penggambarnya adalah bisa dipindah oleh batu. Jadi selama najisnya, tempat najis bisa dipindah oleh batu, maka itu dinamakan belum kering. Jadi kesimpulannya di dalam penjelasan Sulam Taufik ini, syarat dari istinja menggunakan selain air itu syaratnya ada delapan. Dua syarat itu memandang batu dan yang lain memandang zatnya batu. Jadi dua syarat yang pertama adalah mengusap 3 kali, kemudian membersihkan tempat, ya, itu dua syarat ya. Kemudian yang 4 syarat ini memandang batunya itu sendiri. Kalau 2 syarat sebelumnya itu kan memandang bolehnya batu digunakan istinja. Kalau 4 syarat yang ini itu adalah syarat dengan memandang batu itu sendiri. Jadi disyaratkan adalah batunya harus bisa memindah, harus suci, harus berupa benda padat, dan juga tidak dimuliakan. Jadi syaratnya 4 ya. Jumlah totalnya 8. Kemudian dua syarat yang terakhir itu dengan memandang tempatnya. Tempat keluarnya najis. Jadi najis yang keluar itu harus masih basah dan tidak berpindah, kemudian tidak kering ya. Itu 2 syaratnya. Jadi kalau salah satu dari 8 syarat ini tidak terpenuhi, maka harus istinja menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu. Jadi syarat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang hanya istinja menggunakan batu saja. Kalau istinjanya menggunakan 2 alat sekaligus, batu dan air sekaligus, maka tidak disyaratkan semua syarat ini, karena nanti ujung-ujungnya kan bisa suci dengan air. Kemudian istinja itu tidak harus dilakukan sebelum wudhu ya, menurut pendapat yang asoh. Jadi boleh mengakhirkan istinja dari wudhu. Wudhu dulu baru istinja itu boleh, wudhunya sah, dengan syarat di saat istinja tidak menyentuh sesuatu yang membatalkan wudhu. Akan tetapi yang lebih baik istinja dulu baru wudhu, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau mau wudhu itu istinja dulu, tidak pernah wudhu baru istinja. Dan selain itu alasan dari disunahkannya wudhu dahulu adalah supaya keluar dari perbedaan ulama ya, supaya apa yang kita lakukan itu juga sah menurut ulama yang lain. Sebab ada ulama yang mengharuskan istinja melakukan istinja sebelum wudu. Itu kalau dengan wudu ya. Kalau dengan tayamum ya, kalau dengan tayamum, hukum mengakhirkan istinja dari tayamum itu tidak boleh ya, menurut pendapat Asy'ah. Mengapa? Karena tayamum itu dilakukan supaya memperbolehkan sholat. Jadi tayamum itu sebenarnya tidak menghilangkan hadas. Tayamum itu hanyalah sesuatu ibadah yang agar diperbolehkan melakukan sholat. Dan sholat itu kan tidak boleh dilakukan beserta najis. Oleh karena itu, seorang yang melakukan tayamum sebelum istinja, dia tayamumnya tidak sah. Kemudian wudu yang boleh dilakukan sebelum istinja itu terkhusus wudu orang yang normal. Artinya mengecualikan daimul hadas, orang-orang yang hadasnya tidak bisa berhenti. Itu dikecualikan. Jadi terkhusus bagi orang yang hadasnya tidak bisa berhenti, dia tidak boleh melakukan wudu sebelum beristinja. Dia harus istinja dulu. Faslun. Wa min syuruti sholati at-taharatu minal hadatsil akbar. Ini sekarang membahas sesuatu yang mengharuskan mandi. Sesuatu yang mengharuskan mandi dan membahas fardu-fardu mandi. Termasuk dari salat-salat adalah suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi, layak galullahu sholatan bila tohurin. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Jadi sholat orang yang hadas itu tidak diterima oleh Allah. Wahuwal wuslu. Bersuci dari hadas besar itu yang dimaksud adalah mandi. Walladhi yujibuhu khamsatu asya. Sesuatu yang mengharuskan mandi itu jumlahnya ada 5. Khurujul mani, yang pertama adalah keluarnya sperma. Keluarnya sperma ini adalah sperma sendiri yang keluar hingga terlihat ya. Jadi bagi laki-laki spermanya harus keluar hingga di luar ujung penisnya. Dan bagi perempuan yang masih perawan itu harus sampai terlihat. Tapi bagi perempuan yang sudah janda, yang sudah melakukan hubungan badan, keluarnya mani yang mengharuskan mandi itu tidak harus sampai di luar, tapi cukup sampai ke tempat yang harus dibasuh di saat istinja. Dan mani ini mengharuskan mandi walaupun hanya setetes, walaupun warnanya tidak warna mani. Misalkan ada sperma yang keluar tapi warnanya darah, itu juga mengharuskan mandi. Dan keluarnya ini juga tidak membedakan apakah di saat tidur atau di saat sadar, tidak membedakan pula apakah keluar disebabkan hubungan badan atau selainnya. Keluarnya mani mengharuskan mandi ini berdasarkan dari hadis innamal ma'u minal ma' ya. Jadi keharusan mandi menggunakan air itu dikarenakan keluarnya mani. Kemudian ada satu permasalahan, yaitu andai kata ada perempuan yang memasukkan kembali maninya, jadi maninya sudah keluar kemudian dimasukkan kembali, lalu mani itu keluar kedua kalinya, maka dia tidak diharuskan mandi menurut qaul sahih ya, menurut qaul sahih. Lalu ada permasalahan lagi, andai kata ada seorang lelaki yang merasa maninya akan keluar. Merasa mani keluar saja itu tidak cukup untuk mengharuskan mandi. Harus yakin bahwa maninya keluar. Jadi merasa keluar mani itu tidak mengharuskan mandi hingga sudah yakin bahwa maninya benar-benar keluar. Ini berbeda dengan pendapat Ahmad bin Hambal ya. Ahmad bin Hambal itu mengatakan merasa keluar saja itu sudah wajib, sudah mewajibkan mandi walaupun belum pasti keluarnya mani atau tidak. Kemudian andai kata ada seseorang yang mengeluarkan mani setelah dia mandi, maka mandinya harus diulangi kembali. Ya, jadi ada orang yang keluar sperma lalu mandi, kemudian setelah mandi ternyata spermanya masih belum tuntas, ada yang keluar lagi, yaitu dia harus mandi lagi. Ini berbeda dengan pendapat Imam Malik ya. Kalau Imam Malik dalam kasus tadi tidak mengharuskan mandi. Wal jima'u. Sesuatu yang mengharuskan mandi yang kedua adalah hubungan badan. Hukum ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah yang menceritakan bahwa ada satu lelaki bertanya kepada Nabi. Dan lelaki itu di saat bertanya berada di hadapan Sayyidah Aisyah. Seorang lelaki itu bertanya, andai kata ada suami yang berhubungan badan dengan istrinya kemudian tidak mengeluarkan mani ya, jadi berhubungan badan tapi tidak mengeluarkan sperma, apakah lelaki itu wajib mandi? Lalu Nabi menjawab, saya dengan istriku ini mengecualikan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi Nabi berhubungan badan dengan Sayyidah Aisyah juga terkadang tidak sampai mengeluarkan sperma. Dan Nabi mengatakan thumana ghtasilu. Jadi walaupun saya berhubungan dengan istri saya ini tidak mengeluarkan sperma, lalu kita mandi. Ini menjawab pertanyaan dari lelaki tadi bahwa hubungan badan saja itu mengharuskan mandi walaupun tidak mengeluarkan sperma. Jadi di dalam hadis itu ada penjelasan yang digunakan dalil ulama untuk keharusan mandi disebabkan berhubungan badan. Kemudian di dalam hadis Bukhari Muslim juga dijelaskan ada hadis idal takol khitanani faqad wajabal ghuslu, bila dua khitan bertemu maka diharuskan mandi. Khitan itu maksudnya sesuatu yang dipotong saat sunat ya. Jadi yang dimaksud dengan bertemu itu adalah sejajar ya, sejajar walaupun tidak menempel, karena daging kemaluan perempuan yang dihitan itu berada di bagian atas tempat penis ya. Jadi daging yang dipotong, daging perempuan yang dipotong untuk hitan ya. Jadi perempuan itu sebenarnya juga sunat ya. Perempuan itu sebenarnya juga sunat. Nah, daging yang disunat itu tempatnya berada di atas tempat masuknya penis. Ya. Jadi tidak bertemu. Terkadang kalau berhubungan badan itu antara dua khitan laki-laki dan perempuan tidak bertemu. Jadi maksud dari bertemunya dua khitan itu adalah sejajar ya. Kalau sudah sejajar berarti harus mandi walaupun tidak bertemu. Kemudian andai kata ada seorang lelaki yang memasukkan ujung penisnya ke bibir vagina perempuan, bibirnya saja ya, belum sampai masuk, itu tidak wajib mandi ya. Jadi misalkan ada seorang perempuan yang bibir vaginanya sangat panjang dan ada laki-laki yang memasukkan ke bibirnya saja, itu tidak wajib mandi. Jadi yang mengharuskan mandi adalah memasukkan penis ke bagian dalam vagina ya. Bagian dalam vagina adalah bagian yang tidak harus dibasuh di saat istinja ya. Bagian yang tidak harus dibasuh di saat istinja. Wal haidhu. Selanjutnya sesuatu yang mengharuskan mandi adalah haid ya. Ini berdasarkan dari firman Allah, fa'idha tatoharna fa'tuhunna, bila seorang perempuan sudah suci maka kumpulilah ya. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat yang saya baca tadi, di ayat yang di layar ini menjelaskan bahwa perempuan yang haid itu tidak boleh didekati. Tapi kalau dia sudah bersuci, maka engkau boleh melakukan hubungan badan dengannya. Jadi yang dimaksud dengan bersuci di ayat ini adalah mandi ya. Kemudian selain ayat tadi, dalil dari keharusan mandi disebabkan haid adalah sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubais ya, Fatimah binti Abi Hubais, bukan Fatimah putrinya tapi Fatimah binti Abi Hubais. yang bersabda idza akbaratil haidu fatruki sholat, bila haidmu telah datang maka janganlah jangan melakukan sholat. Fa idza dhahaba qadruha faksili an qiddam wa sholli, dan jika haidmu telah berhenti maka basuhlah darahmu dan sholatlah. Ya, ini basuhlah darahmu, ini maksudnya membersihkan darah ya, maksudnya adalah bersuci dengan mandi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wan nifasu, kemudian selanjutnya adalah nifas. Nifas ini termasuk sesuatu yang mengharuskan mandi, karena nifas adalah darah haid yang tidak keluar karena hamil. Jadi darah nifas itu sebenarnya darah haid ya, darah haid yang berkumpul karena tidak keluar di saat hamil. Jadi bayi itu kan katanya konsumsinya saat di kandungan itu kan darah haid ya. Wal wiladatu, ini yang terakhir. Sesuatu yang mengharuskan mandi yang terakhir adalah melahirkan. Melahirkan ini mencakup juga orang yang keguguran ya. Perempuan yang melahirkan segumpal darah atau segumpal daging itu juga mengharuskan mandi. Walaupun melahirkan beserta walaupun melahirkan tanpa beserta dengan cairan-cairan, karena anak maupun segumpal daging ataupun segumpal darah itu semuanya adalah mani yang membeku ya, mani yang membeku. Dan selain itu keluarnya cairan ya, cairan yang menjadi cikal bakal manusia itu adalah mengharuskan mandi. Tapi seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, bahwa ada pendapat kedua dalam madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang yang melahirkan tanpa bersamaan dengan cairan itu tidak harus mandi, tidak mengharuskan mandi. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Sa'id ya, Al-Khudri, yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad bersabda innamal ma'u minal ma'. Jadi keharusan mandi itu hanya disebabkan karena keluarnya air. Sedangkan anak-anak itu kan tidak air ya. Jadi orang yang melahirkan itu kan tidak mengeluarkan air. Dan hadis Nabi tadi itu menjelaskan bahwa yang mengharuskan mandi itu hanyalah keluar air saja. Tapi ini pendapat yang kedua, pendapat Syafi'iyah yang kedua ya. Kemudian ada satu permasalahan, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak di siang hari bulan Ramadan dan dia tidak melihat darah, maka bagi perempuan ini walaupun dia tidak melihat darah maka puasa yang dilakukan batal. Jadi ada orang yang hamil kemudian berpuasa, lalu di tengah-tengah siang dia melahirkan, itu puasanya batal. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan puasanya tidak batal. Mengapa tidak batal? Karena perempuan itu mengeluarkan anak itu, melahirkan itu tidaklah sesuatu yang dilakukan dengan kehendaknya sendiri, sesuatu yang terpaksa ya, sesuatu yang datang karena keterpaksaan. Sama seperti mimpi basah ya, mimpi basah itu kan tidak membatalkan wudhu ya, karena kan kita tidak bisa mengontrolnya. Yaitu menurut pendapat kedua ini melahirkan itu sama dengan mimpi basah sehingga tidak membatalkan puasa. Dan pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah kitab Muhaddab ya, dari sisi hadis ya, dari sisi makna ini dikuatkan oleh Imam Nawawi. Walaupun Imam Nawawi juga mengomentari pendapat ini lemah dari sisi alasan ya. Jadi alasannya lemah tapi maknanya kuat. Furudul ghusli itsnani. Ini kita lanjutkan di video setelahnya. Wallahu a'lamu bis-shawabi.